بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi. Sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين فرع أقل الكراد جائز من الطرفين لأن أوله وكالة وبعد ظهور ربح شركة وكلاهما أقل جائز فلكل من المالك والعامل الفسخ فإذا فسخ أحدهما ارتفع الكراد وإن لم يحضر صاحبه ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه إن فسخ أيضا فإذا انفسخ لم يكن للعامل أن يشتري ثم ينظر إن كان المال دينا لزم العامل استيفاؤه سواء ظهر ربح أم لا لأن الدين ملك ناقص وقد أخذ من رب المال ملكا تاما فليرد مثل ما أخذ. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini bagian terakhir sepertinya daripada bab qirat dari kitab Kifayatul Akhyar. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, far'un, cabang masalah, aqdul qiradi jaizun min at-tarafain. Aqdul qiradi jaiz, akad mudharabah, akad qirad ini jaiz, sifatnya mubah, boleh, dalam arti tidak mulzim, tidak mengikat. Dia akad jaiz min at-tarafain, dari dua pihak. Kenapa dikatakan akad jaiz, akad yang tidak mengikat? Li anna awwalahu, karena sejatinya akad ini terdiri dari dua unsur akad. Lianna awwalahu, yang pertama akadnya adalah wakalah. Yang punya duit nitip, ngewakilin. Gitu. Meminta perwakilan kepada mudharib untuk megang hartanya. Diapain? Dijualin, dibelanjain, dijualin lagi, dibelanjain lagi, dijualin lagi. Kan begitu, wakalatun. Wabada zuhuri ribhi, ketika sudah muncul itu keuntungan, syarikatun, jadinya syarikah, mereka berkongsi atas keuntungan tersebut. Jadi di qirat itu gabungan antara wakalah dengan syarikah. Wakalah di awalnya karena duitnya itu, si punya harta duitnya dipakai oleh si mudharib seizinnya. Nah, itu kan wakalah. Wakilahuma, dan kedua-duanya, baik wakalah atau syarikah, aqdun jaizun, adalah akad yang tidak mengikat, akad yang boleh. Fakullu, fakullun, falikullin, falikullin minal maliki wal amili, maka untuk setiap orang di dalam mudharabah tersebut, di dalam qirat, baik itu malik yang punya harta, awil amil, atau yang mengerjakan harta tersebut, al-fashu, kedua-duanya punya hak untuk membatalkan, untuk menghentikan, untuk meninggalkan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza fasakha ahaduhuma, kalau sudah terjadi fasakh, dibatalkan itu akad daripada salah satu keduanya, irtafa'al qirad, berhenti itu akad qirad, wa in lam yahdhur sahibuh, walaupun orang yang punya harta enggak ada di situ gitu. Tidak ada di tempat di mana si al-amil, orang yang bekerja itu, memberhentikan atau mengeluarkan dirinya dari mudharabah tersebut. Walau mata ahaduhuma, kalaupun seandainya orang yang mudharabah tersebut wafat salah satunya, baik yang punya harta atau yang mengerjakan, au junna atau gila, au ugmiya alaihi atau pingsan, in fasakha aidan, maka akadnya jadi batal juga. In fasakha itu ya berhenti itu. Batal itu akad mudharabahnya, berhenti di situ. Fa idzan fasakha, kalau kemudian akadnya berhenti menjadi batal, lam yakun lil amili ayyashtariya, maka si amil tidak boleh melakukan pembelian dari uang, dari uang yang ada. Tsumma yunzur, kemudian ditinjau. Artinya akad mudharabah ini akad jaiz. Kapanpun si Rabbul Mal atau si Amil ingin membatalkan, berhenti ya berhenti saja. Dan ketika sudah ada berhenti salah satu pihak, maka pihak yang lain pun harus menghentikan operasional tindakan mudharabahnya. Katakanlah yang berhenti si Rabbul Mal mengatakan, saya udah gak bisa lagi nih, saya butuh uang itu dan seterusnya. Maka si pekerja tidak boleh kemudian memutar uang itu lagi. Udah berhenti di situ aja. Berhenti di situ. Gitu. Summa yunzur, kemudian dilihat, ditinjau. In kanal malu dainan. Ini kan udah berhenti nih akadnya nih. Akadnya udah berhenti. Maka karena udah berhenti, balikin tuh duit si Rabbul Mal yang dulu jadi modal. In kanal malu dainan. Kalau hartanya terhutang, ya, hartanya terhutang tuh gimana ya? Lazim al-amila istifa'u. Oh, mungkin dihutangin oleh amil. Lazim al-amila istifa'uhu sawa'un zuhara ribhun amlam. Maka kalau hartanya terhutang, udah berhenti nih mudharabahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudharabahnya sudah berhenti, maka dia harus balikin itu Rabbul Mal. In kana al-malu dayn, kalau hartanya dihutang, maksudnya hutang tidak ada saat itu karena memang jadi hutang. Lazimal amilu, amil wajib atas amil istifa'uh, menunaikan hutang tersebut, sawa'un zahara minha zahara ribhun amla, baik itu ada untungnya atau tidak. Pokoknya ada untung atau ada tidak, dia harus balikin itu hutangnya. Li'anna dayna milkun nakis, karena yang namanya hutang itu adalah milkun nakis, kepemilikannya sempurna, tidak sempurna, kurang. Kita punya uang 5 juta, 5 jutanya kita pinjemin ke orang. Nah, 5 juta itu kita tidak memiliki secara sempurna, karena tidak bisa kita tasarufkan secara mutlak. Karena hartanya ada dipegang orang. Hutang juga sama, li'anna dayna milkun nakis, hutang itu kepemilikannya tidak sempurna. Waqad akhadha min rabbil mali milkan taman. Si orang yang bekerja itu sudah mengambil harta dari si Rabbul Mal yang punya harta, milkan tam. Di awal akad mudharabah, sampean tuh udah ngambil secara sempurna. Itu maksudnya uang yang diambil itu uang utuh. Gitu. Maka falyurudda mislama akhadh, maka dia wajib memberikan. Apa namanya? Artinya begini, katakanlah modalnya 5 juta. Untungnya udah berjalan 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun begitu ya. Ternyata berhenti dah, udah aneh. Kita udah enggak ini lagi dah. Atau mungkin karena usahanya usaha musiman. Datang Ramadan nih, gitu. Dia kasih nih 5 juta nih buat apa sih? Modal. Modal apaan? Lu dagang baju koko, peci, apa-apa kek. Pokoknya lagi Ramadan gini melaku. Ah, gitu kan. Setelah Ramadan selesai, begitu. setelah Ramadan selesai, kan udah tuh, udahlah, udah nggak usah terusin lagi, Ramadan udah beres, orang udah nggak ada yang mau lagi beli baju koko dan sebagainya. Nah, balikin tuh duit. Nah, ternyata duit yang 5 juta itu yang modal itu diutangin nih sama si yang punya harta. Si Amil pekerja. Pak Ji, mohon maaf nih, duit yang lo modal 5 juta kemarin ane pinjemin ke mertua misalnya gitu ya. Mertua lagi butuh gini. Maka katakanlah yang ada dia cuma punya duit 3 juta misalnya. Maka 3 juta dia harus balikin, nah 2 jutanya dia harus tambahin. Itu lazim, wajib. Kenapa? Karena dia dulu ngambilnya milkan tam, maka dia harus balikinnya juga dengan yang sama milkan tam. Tidak boleh milkan nakis gitu. Itu maksudnya lazima al-amila istifa'uh. Dia wajib tunaikan gitu. Wa in lam yakun dainan, tapi kalau bukan hutang, nuzir, maka dilihat, in kana nakdan min jinsi ra'sul mali wala ribha akhadahu rabbul mal, wa in kana hunaka ribhun iktasamahu bihasabi syart. Kalau duitnya bukan hutang, artinya duitnya ada, modal hartanya ada, nuzir, dilihat, in kana nakdan. Oh, ini harta yang dimaksud, harta sisa ini ya, bukan sisa, harta mudharabah yang ada saat itu begitu. Bukan cuman rasul mal, bukan cuman modal, tapi memang harta yang ada. In lam yakun dainan, kalau dia bukan harta yang terhutang, artinya hartanya ada, ini nuzir, dilihat, in kana naqdan, kalau memang hartanya berupa naqdan uang atau alat tukar. Min jinsi ra'sil mali wala ribha, dari sama jenisnya seperti modal, modalnya di rupiah. Harta yang ada memang juga uang rupiah. Wala ribha, tapi tidak ada keuntungan, akhadahu rabbul mal. Maka si yang punya harta ngambil tuh semuanya. Karena enggak ada keuntungannya. Gitu. Enggak ada keuntungannya, 5 juta ya 5 juta. Wa in kana hunaka ribhun, tapi kalau masih ada keuntungannya, iktasamahu, dibagi dulu tuh keuntungan, iktasamahu dibagi dua bihasabi syart, sesuai dengan syarat awal tadi, bahwa ane kan si punya harta dapat 60%, ente 40%, kan begitu misalnya. Wa in kana, itu satu masalah. Nah, kalau lagi masalah lain, in kana naqdan, ini udah selesai nih, akad mudharabahnya udah selesai. Lalu kan harus balikin tuh modalnya, duitnya balikin tuh, harta yang ada juga dibalikin. Kalau itu terhutang, si Amil wajib menunaikan sisanya, maksudnya ngelengkapin sisanya. Kalau itu bentuknya mata uang, alat tukar, dan alat tukarnya sama seperti mata uang modal, sama-sama rupiah, maka dibalikin semuanya, diambil buat Rabbul Mal. Kalau ada untungnya, maka untungnya dibagi dulu, baru sisa hartanya untuk Rabbul Mal gitu. Nah, ini in kana naqdan min ghairi jinsi ra'sil mali au ardhon. Atau kalau harta yang ada ini berupa naqdan, mata uang, alat tukar, min ghairi jinsi ra'sil mal, tapi bukan seperti rupiah. Min ghairi jinsi ra'sil mali, berbeda jenis daripada modal yang dulu dikasih. Dulu modal dikasih 5 juta rupiah. Sekarang yang ada hartanya tuh berapa, 20 dolar ya, kalau 5 juta berapa tuh, $300 US misalnya, au ardon, atau berupa barang, baju, kan duitnya udah diputer Pak Haji, ini adanya baju nih gitu, baju. Nuzir, maka dilihat, in kana hunaka ribhun, kalau memang ada untungnya, lazim al amiru bay'uh. Modalnya 5 juta. Selesai nih. Apa, baju koko masih ada, cuman udah habis Ramadannya. Udahlah, udah enggak usah terusin lagi. Nah, balikin dah modal. Ah, Pak Haji, modalnya kan udah jadi baju koko tuh, lihat baju koko tuh. Baju kokonya banyak. Kan dulu ngasih modal 5 juta. 5 juta dihitung nih, baju koko segini nih, harga 5 juta nih, 5 sekian kodi misalnya gitu. Berarti ada beberapa kodi lagi nih, jatuhnya keuntungan nih. Kalau ada kelebihan yang merupakan itu keuntungan, in kana hunaka ribhun, kalau memang ada untungnya, lazimal amilu bay'uh, maka ini baju yang di luar nilai daripada modal itu kan berarti keuntungan. Ini yang keuntungan ini dijual lagi, lazimal amila bay'uh, si amil wajib menjual lagi, in tadabahul malik, kalau diminta oleh yang punya harta. Walil amili bay'uhu, dan bagi si amil dia boleh untuk menjualnya, in abal malik, in aba al malik, walaupun si malik men. Jadi kalau si malik, yang punya harta nyuruh, wajib tuh dijual. Kan dulu gua ngasih modal 5 juta. Ini 5 juta nih segini nih. Gitu nih, segini 5 juta nih. Nah, ada sisanya nih di luar 5 juta nih, berarti keuntungan nih, jualin lah yang ini. Nah, jualin gitu. Nah, tapi kata apa namanya, kalau kata si punya harta, udah enggak usah dah, enggak usah jualin. Nah, kalau disuruh jual, wajib jual. Tapi kalau si malik enggak mau dijual, dia boleh. Artinya menjualnya bukan sesuatu kewajiban. Dia boleh. Lil amili bay'uh wa in abal maliku li ajli riba. Walaupun ditolak, walaupun si malik harta enggak mau, enggak nyuruh, dia tetap boleh. Bukan wajib, boleh menjualnya li ajli ribhi, untuk mendapatkan keuntungan. Walaysa lil amili ta'khirul bay', dan tidak boleh bagi si amil ta'khir, mengakhirkan penjualan, ida musimi rawajil mata, sampai musim rawajil mata, musim rawaj, rawaj itu laku, al mata barang dagangan, kan baju koko lakunya barang dagangan tuh bulan Ramadan misalnya, jadi enggak usah nunggu sampai Ramadan depan, lu sekarang aja jual gitu. Walaysa lil amili, dan tidak boleh bagi si pekerja itu ta'khirul bay, untuk menunda penjualan, ila musim rawajil bimata, sampai pada musim harta ini menjadi primadona, menjadi laku. Li'anna haqqal maliku mu'ajjalun, karena harta haknya amalik, si punya harta itu harus didahulukan. Falau qala al amiru, mudah-mudahan paham nih ya masalah ini ya. Jadi akadnya infasakh, maka hartanya kan harus dibalikin sama qurabul mal. Kalau hartanya berupa apa namanya hutang, maka ada yang terhutang, si amil wajib ngelengkapin sisanya. Gitu. Kalau hartanya berupa mata uang, balikin semuanya. Kalau ada kelebihannya, lebihnya dibagi dulu. Gitu. Nah, kalau yang sisanya, yang tersisa adalah apa namanya barang ini, barang dagangan, dan ada kelebihan dan keuntungnya, maka keuntungannya tuh diduitin dulu, dijual, nanti dibagi, baru sisanya dibagi ke Rabbul Mal, harta yang ada itu. Falau qala al-amilu, kalau seandainya amil mengatakan, taraktu haqqi laka fala tukallifni al-bay', gitu. Ini ada, masih ada keuntungannya nih. Kemarin dia mudharabahnya 5 juta. Ini 5 juta nih, sekian kodi nih 5 juta. Ini masih ada di luar 5 juta nih, 2 atau 3 kodi lagi misalnya. Ini 3 kodi lagi kan ketentuannya, kalau si punya harta bilang jualin tuh biar dapat tuh, wajib dijual. Tapi kalau kata si punya harta udah enggak usah. Gitu. Enggak usah. Itu enggak wajib dijual, tapi boleh tetap dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini ada sisa. Jadi harta yang 5 juta modal tuh ada, tapi masih ada kelebihannya sekian kodi begitu. Kata si amil, taraktu haqqi laka fala tukallifnil bay'a. Udah, itu masih ada untungnya buat ente aja. Ane enggak mau ngambil, terus jangan bebanin ane buat jual lagi, udah ane enggak mau jualan lagi begitu. Itu bahasanya. Lam talzamhul ijabatu 'ala sahih 'ala al-ashah, maka tidak wajib menjawab itu siapa yang punya harta alal asal menurut pendapat yang sahih, li anna tandid kulfah fala taskutul anil amil. Tandid itu raddul bidaah kama ishtarait, mengembalikan barang dagangan sebagaimana dulu dibeli. Jadi maksudnya ngebalikin lagi jadi duit gitu. Itu kulfah, beban, ya bebannya. Jadi maksudnya gini, kata si amil, Pak Haji, ini kan dulu modalnya 5 juta. Ini 5 juta ini segini nih. Ini baju nih sekian kodi nih 5 juta. ini ada di luar dari 5 juta ini 3 kodi lagi. Berarti kan 3 kodi itu barang dagangan yang sifatnya keuntungan. Ketentuannya wajib dijual kalau emang si pemilik harta minta. Kata si pekerja, Pak Haji, udahlah ini sisanya saya nggak mau ngambil, udah buat Pak Haji aja lah. Jangan suruh saya jualan lagi. Nah, itu kata Imam Taqiyuddin al-Lisni, lam yalam talzamhul ijabah. Itu si punya harta nggak wajib jawab apa-apa, udah diemin aja. Menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Di anna tandid, tandid itu ngembalikin barang dagangan jadi duit lagi begitu. Kulfa itu memang bebannya si amil. Jadi nggak usah diiyain, udah biarin aja. Itu bebannya si amil. Lafalatas kutu amil am, maka omongan itu tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban amil untuk apa namanya, untuk menjual itu. Biarin diemin aja. Emang kewajiban amil begitu. Itu enggak bakal gugur. Itu kalau si amil yang ngomong begitu. Ya terus kalau amil tetap pergi, ya jadi dosa. Jadi pelanggaran kan begitu. Jadi pelanggaran terhadap apa yang sudah dia lakukan daripada al-qirat. Walau qala rabbul mal. Kalau seandainya yang punya harta ngomong, la tabi' wa naqtasimul 'urud. 'Urud apa 'urud? 'Urud. La tabi'u wa naqtasimil 'urud aw qala a'tika qadra nasibaka nadhan fa fi tamakkunil 'amili minal bay'i wajhani walladhi qata'a bihi Syekh Abu Hamid wal Qadi Abu Thayyib annahu la yumakkan li'annahu idza jaza lil mu'ir ajna li'annahu idza jaza lil mu'ir ay yatamalla dirasal musta'ir bi qimatihi lidaf'i dharar فَالْمَالِكُ أَوْلَهُنَا لِأَنَّهُ شَرِيكٌ وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ. Kalau seandainya yang punya harta ngomong, لا تَبِعْ, udah gak usah dijual lagi, وَنَقْتَسِمُ الْعُرُدْ, udah kita bagi dua aja nih barang dagangan ini. Buat lu sekian, buat gue sekian. أَوْ قَالَ, atau dia mengatakan, أَعْتِيكَ قَدْرَ نَسِيبَكَ. Ini daripada nih harta yang udah kita berhenti mudharabah nih, ada hartanya lagi, ada barang dagangan lagi. Atika, ane kasih buat ente qadra nasibaka nadhan. Jata, sesuai dengan jata ente nadhan secara keuntungan tuh, secara nadhan tuh nak cash gitu. Nadhan. Maksudnya nadhan tuh ya, dulu kan ente dapat 70% atau 40%. Ini dari semua barang dagangan yang sisa nih 30% buat ente gitu. Fa fi tamakkunil 'amili minal bai'i wa jahan, maka dalam hal ini menjadikan si amil tetap dalam kewajiban menjual lagi ada dua pendapat. Wal fi fa fi tamakkuni, menjadikan amil untuk tetap menjual begitu. Tamakkunil 'amili minal bai'i wa jahan, ada dua pendapat. Wal ladzi qata'a bihi syai, jadi kan kalau yang pertama yang ngomong si amil ngomong udah enggak usah buat saya, ada buat Pak Haji semua. Saya udah enggak mau jualan lagi kan. Kan enggak perlu dijawab kan. Emang kewajiban dia itu. Itu kewajiban dia buat jualin. Jadi enggak usah, biarin aja. Tapi kalau yang kedua ini yang ngomong sih punya harta. Nah, enggak usah dijual, nyantai aja. Ini barang kita bagi dua lagi aja sesuai jatah ente. Ente kan jatahnya 60% nih. 60% gitu. Tapi belum jadi duit Pak Haji. Ya ente jual lah gitu. Afa fitamakuni, apakah menjadikan si amil itu tetap bisa menjual apa itu boleh? Wajahan ada dua pendapat. Walladzi qata abihi Syekh Abi Hamid al-Qadi Abu Thayyib, ya, yang ditetapkan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfirayini wal Qadi Abu Thayyib, beliau mengatakan annahu la yumakkan, enggak bisa itu si amil dijadikan sebagai orang yang jualan lagi. Li annahu idza jaza lil mu'ir ay yatamallaq garas al musta'ir bi qimatihi li daf'i ad-darari fal maliku huna aula li annahu syarik. Gimana yang pahamnya? Li annahu idza jaza lil mu'ir, karena kalau boleh bagi orang yang minjemin, kalau memang boleh bagi orang yang minjemin harta, ayyatamallak giras musta'ir, untuk memiliki sebagian daripada tanaman al-musta'ir, bikimatihi lidaf'i dharar, dengan harga yang sesuai lidaf'il dharari, untuk mencegah keburukan, fal maliku huna aula, maka si pemilik harta dalam hal ini lebih utama, li'annahu syarik. Jadi maksudnya gimana? Kiasnya aku bingung juga nih. Jadi kalau ada, saya punya tanah nih. Lalu tanah saya pinjemin. Oh, ada orang yang minjem gitu. Pak Haji minjem tanahnya sekian waktu buat apa? Buat nanem nih gitu. Buat nanem. Lalu ketika masa peminjaman selesai, masih ada sisa tanaman gitu. Sisa tanamannya masih ada. Kata apa namanya? Boleh enggak kalau sisa tanamannya itu jadi punya saya? Soalnya kalau tanamannya diambil nih, nanti bakal bahaya karena tanamannya udah gede, gede-gede, macam-macam gitu. Itu kan. Jadi yang punya harta, itu yang punya tanaman, itu apa namanya, memberikan. Udah gak apa-apa lah, Pak Anji itu tanaman jadi punya Pak Anji gitu. Nat itu maknanya mata uang, alat tukar. Lidaf idrar fal maliku huna aula, maka si punya harta dalam hal ini lebih utama. Jadi yang punya harta itu seperti orang yang tanahnya dipakai buat nanam gitu. Ya kan? Yang mana dia minjemin itu tanahnya untuk ditanam. Dia bekerja di tanah dia untuk nanam. Nah, kata yang punya tanah, ini kan kita udah selesai nih minjemnya, ente minjem tanahnya udah beres gitu ya. Ini tanamannya masih ada, boleh gak buat ane aja begitu? Boleh gak buat ane aja? Kenapa kalau ntar kau dicabut jadi bahaya? Macam-macam lah gitu. Gini. Kata yang punya tanaman, ya udah nggak apa-apa lah begitu. Iya pemilik lahan, pemilik lahan dan penggarap saya kurang. Kata si penggarap, ya udah nggak apa-apa Pak Haji, itu kan memang tanah Pak Haji, biarin dah tanaman itu, boleh. Nah dalam hal ini yang punya harta begitu, apa namanya, lebih utama untuk apa sih istilahnya, kondisinya sama seperti yang punya lahan begitu, yang punya artinya tidak apa sih maksudnya nih? Tidak usah membebani lagi untuk menjual begitu. Karena sudah selesai dan tidak ada mudharat kalau kemudian kita mendapatkan barang dagangan itu. Yang jadi mudharat itu kalau kita bebani lagi jual belinya menjadi lebih lama untuk mendapatkan nilai alat tukar lagi, karena penjualannya butuh waktu yang lama. Li'annahu syarik, karena dia dalam hal ini seperti syarik. Iya syarik la yumakan. Memang tidak bisa dibebani si penjual, si amil untuk menjual lagi. Fal maliku huna aula, maka si punya harta di sini lebih utama, li'annahu syarik, karena dia adalah syarik itu artinya orang yang bekerja sama. Hadza idza kana fil mali ribh. Ini kalau memang harta yang selesai, artinya sisa daripada harta keuntungannya lagi, fahalil malik takliful amilil bay', apakah bagi si punya harta boleh membebankan pekerja untuk terus menjual lagi? Wajahannya ada dua penjabat, ar-rajih, pendapat yang rajih, na'am, ya, liyarudda kama akhadh, dia boleh membebani si penjual untuk menjual lagi, liyarudda, agar bisa dikembalikan hartanya sebagaimana dulu dia ambil. Dia ambil duit, balikin duit lagi. Wali an la yalzam al maliku masyaqqat al bai', dan ini juga agar tidak membebani si punya harta untuk melakukan penjualan. Ya, karena kewajiban menjual ada pada si amil, maka amil lah apa namanya, boleh itu kita bebani. Wa hal lil amilil bai', apakah boleh bagi orang yang bekerja menjual, in radiyal maliku bi imsakiha. Jadi pendapat yang rajih memang kalau hartanya enggak ada keuntungannya, dia boleh membebani untuk menjual. Karena tidak mungkin membebani si punya harta untuk menjual begitu. Wa halil amil, masalah lain, apakah si amil, Pak Haji ini sisanya nih gitu. Ya cuman 5 juta doang, persis kayak modal awal di kita. Ini 5 juta tapi bentuknya baju semua. Fahalil amilil bai'in radiyal malik bi imsak. Gimana nih saya jual apa enggak, kata si apa namanya, kata si punya. Udah biarin dah, enggak usah dah. Enggak usah dijual. Tapi si amil mau jual, halil amilil bai', apakah boleh si pekerja menjual in radiyal malik bi imsakiha, walaupun si pemilik harta ridhonya tetap dibiarin aja, enggak usah dijual. Wajahani, ada dua pendapat. As-sahih, pendapat yang sahih, annalahu dzalika idza tawaqqa'a ribhan. Dia boleh melakukan itu. Si amil boleh meminta untuk menjual barang sisanya in tawaqqa'a ribhan, kalau memang dikira bakal dapat keuntungan. Bi an dhafara bi ragibin, seperti dia akan mendapatkan dhafar, mendapatkan biragi bin orang yang mendemen harta tersebut, au bisukin yatawaqqa'u fihi rib, atau dia bisa yakin dia akan mencapai satu pasar, satu komunitas pasar yang barang itu memang laku, mendatangkan keuntungan di situ. Bi an dhafara biragi bin, dia mendapatkan orang yang minat terhadap barang tersebut, atau dia mendapatkan bisukin, tempat jualan yatawaqqa'u fihi rib, yang memang sekiranya bakal mendatangkan keuntungan. Wa alam ketahuilah annahu haitsu lazima al-bai'u lil-'amili, bahwasanya memang si, di satu sisi si penjual, si pem, apa namanya, pekerja wajib menjual untuk annahu haitsu lazima al-bai'u lil-'amili, di dari satu sisi bahwa si penjual gimana sih, wa alam ketahuilah annahu haitsu lazima al-bai'u lil-'amil, bahwasanya wajib bagi si amil untuk menjual. Qala al-imam, Imam Al-Juwayni mengatakan, فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ الَّذِي يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ وَتَنْدِيدُهُ قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ. Ini berarti ke belakang lagi nih, gitu. Ke belakang lagi, di mana sisa barang, sisa mudorobanya itu masih berupa barang dagangan, belum apa namanya, belum jadi duit gitu. Kan tadi disebutkan si amil wajib menjual lagi. Wajib menjual karena ya dulu dia ngambilnya kan tandit. Tandit itu ngebalikin jadi nab, jadi nab mata uang. Itu kulfah, kewajibannya memang beban dia. Dulu dia ngambil 5 juta, ya balikin lagi 5 juta itu. Nah, daripada sisi bahwa si penjual, si pekerja wajib menjual barang dagangannya lagi, kata Imam Al-Juwayni, yang ditetapkan oleh para muhakkik mazhab Syafi'i, bahwasanya yang wajib dijual, wajib ditandit, dibalikin jadi duit lagi, itu qadru ra'sil mal, itu sesuai dengan nilai, nilai modal saja. Jadi dulu modalnya 5 juta, maka yang dijual itu ya barang seukuran 5 juta aja. Wa amma zaid, sedangkan sisanya, fa hukmu hukmu aradin mushtarak bainatsnain, maka hukumnya adalah hukum aradun mushtarakun, barang dagangan yang mushtarak kepemilikannya, berkongsi bainatsnain, antara dua orang, si amil dengan malik. Fala yukallaf wahidun minhuma bai'uhu, maka tidak boleh dibebankan salah satu daripada keduanya untuk menjual barang tersebut. Wa artinya ya itu kan jadi punya saya, punya saya, so jual saya enggak, terserah saya Pak Haji, kan gitu. Wa ma dzakarahul imam, dan apa yang disebutkan oleh imam, oh jadi yang tadi dari awal kita sebutin itu bukan keuntungan, emang sisa barang yang ada itu, itu sisa barang yang ada daripada apa namanya, daripada ya mudorobahnya gitu. Jadi secara ya sisa ketika dia berhenti masih ada barang dagangan, itulah yang kemudian apa namanya wajib dijual bagi si pembeli, kecuali bagi si apa, wajib menjual bagi si pekerja, kecuali kalau si pemilik harta mengatakan enggak usah gitu. Tapi kewajiban menjualnya itu hanya seukuran, seukuran dulu modal yang dikasih. Dulu modal yang dikasih 5 juta, ya berarti sisa daripada barang itu yang si 5 juta itu aja yang wajib dijual. Wa mazaid, sedangkan sisanya tambahannya, fahukmu hukmun aradun mushtarak, itu adalah hukum barang dagangan yang mushtarak, dimiliki bersama, bainatsnain, antara dua, si malik dengan si amil. Fala yukallafu wahidun minhuma tidak boleh dibebani salah satu daripada keduanya untuk menjual. Wa ma dzakaruhu al-imam, dan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Juwayni sakata 'alaihi Ar-Rafi'i, itu didiamkan, maksudnya tidak disebut, tidak di ini oleh Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Syarh. Syarah ini Syarhul Kabir ya kalau enggak salah. Wa Nawawi fi Raudhah, dan juga Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Wa jazama bidzalika, tapi keduanya Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi jazama, menguatkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Juwayni tentang masalah ini, fil Muharrar, dalam kitabnya Al-Muharrar, dan juga Al-Minhaj Imam Nawawi, Minhaj Talibin. Naam kalamut tanbih, ya betul kalam Imam Nawawi dalam kitab Tanbih, yaqtadi bay'al jami', itu mengindikasikan untuk dijual semuanya, bukan cuma seukuran modal, tapi semuanya dijual. Wallahu alam. Faslun wal musaqqatu jaizatun ala nakhli wal karmi walaha syara'it. Insyaallah besok hari Kamis insyaallah kita akan bahas al musaqqah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, para tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.